Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Asr Bakung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca risalah atau buku Ma'alim fi Tariqil Islah karya Syekh Abdul Aziz As-Sadahan Hafizahullah Ta'ala. Ya, terakhir kita baca cerita yang disampaikan oleh Al-Dhahabi Rahimahullah Ta'ala tentang Abdurrahman bin Mahdi Rahimahullah Ta'ala, di mana beliau mengatakan, aku duduk pada hari Jumat, yaitu mengajar, jika yang hadir banyak maka aku gembira, jika yang hadir sedikit aku sedih. Kutanyakan pada Bisr ibn Mansur, maka beliau mengatakan, hadza majlisu su'in, itu adalah majlis yang jelek, yang buruk, jangan engkau kembali ke majlis tersebut. Fama'udtu ilaihi, lantas aku pun tidak kembali ke majlis itu. Fa'idha kana yusibuka al-ujubu wa yusibuka ma yusibuka minal ghitah, maka jika anda tertimpa ujub dan tertimpa bangga ketika anda melihat al-jama' kumpulan orang yang banyak. Kemudian jika kumpulan orang yang banyak tersebut pergi dan bercerai-berai dan tidaklah tersisa kecuali sedikit, maka anda tidak tulus dalam aktivitas anda dan dalam menyampaikan ilmu yang anda miliki. Maka ini adalah majlis yang jelek, yang yaduruka wa la yanfa'uka, yang membahayakanmu dan tidak manfaat bagimu. Dan jika demikian, maka seandainya tidak ada orang yang mau duduk belajar kepadamu kecuali satu orang saja, fa'alimhu mimma 'allamakallah, maka sampaikanlah ilmu kepadanya dari ilmu yang Allah berikan kepada anda. Dan sungguh aku melihat sebagian masyair, sebagian syair duduk sendirian, tidak ada di dekatnya satupun. Fa'idha ja'ahu ahadun, maka ketika datang, ketika ada seorang yang datang mendekat kemudian membacakan kitab kepada beliau, maka beliau akan menjelaskannya. Namun jika tidak ada satupun yang datang dan waktu kajian telah berakhir, maka beliau berdiri tanpa walam yaktaris, tanpa peduli dengan apa yang terjadi. Tanpa kemudian bete, tanpa kemudian kecewa, karena keadaannya demikian. Dan beliau pun besoknya kembali, dan besoknya lagi kembali seperti itu, ila masya Allah, dan sampai dalam waktu yang demikian lama. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, aku datang, aku mendatangi Nafi', yaitu untuk belajar kepada Nafi', wa ana ghulamun, dan aku adalah remaja hadisus sinni, yang aku adalah usianya masih belia, ma'a ghulamin li, bersama budak milikku. Fayanzilu darajatan, fa yaqifu ma'i wa yuhadithuni, maka Nafi' itu turun di satu level, mungkin tempat yang berundak-undak, dia turun dari satu, kemudian yaqifu ma'i, beliau ini berdiri bersamaku dan yuhadithuni, menyampaikan kepadaku. Wa kana yajlisu ba'da subahi fil masjidi fala yakadu ya'tihi ahadun. Dan beliau ini duduk setelah selesai sholat subuh di masjid, dan hampir-hampir tidak ada satupun yang datang mendekat untuk belajar kepada beliau. Maka beliau bikin buka pengajian ba'da subuh di masjid di Madinah, mungkin Masjid Nabawi atau yang lain, dan hampir-hampir tidak ada pesertanya. Itu majelisnya Nafi', yang merupakan muridnya Ibnu Umar, merupakan ulama besar di zamannya, belajar dengan ulama yaitu Abdullah bin Umar radallahu anhuma. Dhahabi menyebutkan dalam biografi Atha bin Abi Rabah, an ahada muasirihi, salah seorang yang hidup semasa dengan Atha mengatakan, ra'aitu Atha'an, aku melihat Atha, dan beliau adalah arda ahlul ardi indan nasi, adalah menurut manusia dia adalah manusia yang paling diridai. Namun meskipun demikian, diridai dari sisi ilmunya, dari sisi amalnya, meskipun demikian, la yajlisu ma'ahu illa tis'atun aw thamaniyatun, dan tidak ada yang menghadiri pengajiannya kecuali 9 atau 8 orang saja. Demikian pengajiannya Atha bin Abi Rabah, yang merupakan a'lamun nas bil manasik. Ini adalah ulama yang paling berilmu tentang tata cara manasik haji. Seorang yang tidaklah seorang itu diperbolehkan berfatwa tentang masalah tata cara haji dan umrah selama masih ada Atha. Selama masih ada Atha. Demikian status beliau dalam ilmu. Dan posisi beliau di Masjidil Haram. Posisi beliau di Masjidil Haram. Meskipun demikian, yang hadir di majelis kajian beliau cuma 8 atau 9 orang saja. Padahal demikian hebat ilmunya. Maka berarti yang jadi tolak ukur bukanlah bil katsrah banyaknya hadirin. Namun yang jadi tolak ukur adalah keikhlasan penyampai dan pemateri, dan manfaat yang diberikan kepada kepada al-jama', kepada masyarakat, kepada orang yang hadir. Maka janganlah Anda meremehkan kebajikan sedikit pun, itlakan sama sekali. Maka berbagilah dengan ilmu yang Anda miliki. Maka boleh jadi hadir bersamamu 5 atau 4 orang, lantas dari 5 tersebut atau 4 orang itu yang betul-betul dapat manfaat, yang mendapatkan pencerahan 1 orang saja, fayantafi' minhum wahidun. Dan boleh jadi yahduru inda ghairika, dan boleh jadi yang hadir di tempat orang lain 40 atau 50 orang, lantas yang betul-betul dapat manfaat 5 atau 6 orang, ternyata wa yakunu hadal wahid, murid yang cuma betul-betul murid yang berhasil yang cuma 1, murid indaka didikanmu yang berhasil cuma 1 tersebut, ternyata manfaatnya lebih besar daripada manfaat murid orang lain yang jadi 5 atau 6. Fayanfa'ullahu bidzalikal wahid, maka Allah memberikan manfaat dengan sebab murid yang berhasil 1 orang ini berlipat-lipat daripada mayanfa'u, manfaat yang diberikan orang-orang yang bi'atra bihi, orang-orang yang sebaya, wa akranihi, dan orang-orang yang jadi kawannya. Dan di antara hal yang menunjukkan bahasanya hendaknya seorang itu semangat dalam mengajar ketika dia sudah punya kelayakan untuk mengajar, semangat untuk berbagi ilmu tanpa melihat jumlah hadirin, di antara hal yang mempersemangat tersebut adalah keadaan para ulama besar di zaman ini. Semacam Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimallahu ta'ala di tahun 1395 Hijriah, yang ketika itu umur beliau sudah 65 tahun. Artinya sudah sangat-sangat senior dalam ilmu dan usia. Ternyata karena al-hudur indahu asyarah. Itu murid rutinnya cuma 10 orang saja. Padahal sudah ulama sepuh, 65 tahun umur beliau ketika itu. Hadirinya cuma 10 orang saja. Ya, demikian juga saya Abdullah bin Jibrin. Ya, demikian juga saya Abdullah al-Jibrin di tahun 1397 Hijriah. Ya, al-Hudur indahu wahidun faqat. Muridnya, murid yang menghadiri majelis beliau, pengajian beliau cuma satu orang saja. Padahal beliau dalam ilmu, dalam kualitas ilmu. Maka kita yang ilmunya tidak ada, malah hadirnya yang kebanyakan. Mereka yang ilmunya masya Allah, hadirnya cuma kemudian hitungan jari saja. Nah, kemudian rambu dan koridor yang keempat, bahasa beliau dzikrul masalib, menyebutkan kejelekan dan membuka pintu putus asa, wal qunut dan putus asa. Mimma yu'rad, di antara kritikan yang patut diarahkan kepada sebagian orang yang menginginkan perbaikan adalah terlalu sering menyebutkan kekurangan masyarakatnya. Kekurangan masyarakatnya dan gembar-gembor seputar poin-poin tersebut dalam mayoritas pembicaraannya. Seandainya annahu dzakara dzalika, beliau sebutkan hal itu dalam rangka mencari jalan terapi mengatasi problem, lakana dzalika mahmadatan fi haqqihi, tentu itu satu hal yang terpuji. Akan tapi musibahnya, beliau menyebutkan hal itu mimba bi su'ubati suluku tariqil islah, dalam rangka bab sulitnya menempuh jalan perbaikan. Mengeluhkan susahnya jalan perbaikan. Maka dampak min jira'i dhalika, dari sebab tersebut adalah taka'us loyo untuk beramal, bahkan memasukkan putus asa dalam diri kawan-kawan duduknya. Seandainya beliau-beliau dan orang yang semisalnya mengedepankan aspek optimis dalam aktivitasnya, wa annahum ala khairin fi sa'ihim ila al-islah, dan bahasanya mereka dalam kebaikan dalam usaha mereka untuk melakukan perbaikan. Baik keadaannya, sawa'un saluha al-atbu au ba'duhu. Baik kemudian keadaannya menjadi baik ataupun sebagian keadaan. Atau sampai-sampai seandainya tidak ada satupun yang baik dari apa yang mereka inginkan. Maka ingat, Allah tidak akan melantarkan ganjaran orang-orang yang berahsana amala, melakukan hal yang sebaik-baiknya. Wahuna, maka di sini yunabbah, patut diingatkan dan ditekankan untuk waspada min mujarati dzikril mungkarat, untuk semata-mata menyebutkan kejelekan dan tasya'ub dan bercabang dalam membawakan keadaan-keadaan yang jelek. Li'alla yughliq dhalikal mutasyaim al mutaqais abwabal al islah fi nafsi man aradahu wa tahammasa lahu. Supaya orang-orang yang mutasyaim, orang-orang yang pesimis, al mutaqais, orang yang loyo, itu tidaklah menutup pintu perbaikan atau kemudian pada diri orang yang ingin memperbaiki orang itu dan semangat untuk itu. Fala yambari li muridil Islam, maka tidak sepatutnya orang yang menginginkan perbaikan untuk mengedepankan aspek salbiyat negatif dan lalai untuk menyebutkan sebagian dari al-ijabiyat, hal-hal yang positif yang itu tuzki, menambah semangat dalam jiwa orang-orang yang muslih, orang-orang yang menginginkan perbaikan dan yang lebih baik baginya, adalah hendaklah dia bersikap adil dalam perkataannya sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza qultum fa'dilu, dan jika kalian berkata-kata maka hendaklah kalian adil. Dan yang dimaksud adil dalam berkata-kata adalah objektif, dan objektif dalam masalah ini adalah kita katakan jangan mengeneralkan hal-hal yang tidak general. Hal yang bersifat kasuistik jangan dianggap sebagai satu hal yang merata. Ya, keadaan oknum jangan kemudian dikebiah uyah. Namun kita katakan sebagian orang demikian-demikian, sebagian demikian-demikian, tidak kemudian ya, meskipun masyarakat kita pada asalnya adalah ahlul khair, orang yang menerima kebaikan, asalkan mudah untuk menerima kebaikan, ajakan kebaikan, asalkan disampaikan dengan cara-cara yang baik. Namun memang ada sebagian orang, sekelintir orang ya, yang demikian dan demikian keadaannya. Maka itu adalah sikap adil dalam, atau itu adalah tutur kata yang adil. Wa bayanu dzalika, dan penjelasannya, anna law arada al-kalama al-munkarin sya'a atharu fil balad, seandainya seorang itu ingin membicarakan satu kemungkaran yang dampaknya tersebar di satu negeri dan terlumuri kemungkaran tersebut banyak orang, dakara, dia sebutkan bahaya kemungkaran itu dan syiddati ta'thirihi, dan besarnya pengaruhnya bagi masyarakat. Wa ma'a hadza, meskipun demikian, hendaklah dia sebutkan bahasanya banyak orang itu memerlukan untuk diingatkan dan diberi penjelasan, dan diingatkan bahasanya ahlul mujtama, dan bahasanya anggota masyarakat kita mayoritas mereka adalah orang yang rajin sholat Jumat, sholat jamaah, mereka orang-orang yang memiliki fitrah yang sehat, fitrah yang baik, wassalamah, dan seorang yang bersih hatinya. Wayambari, dan sepatutnya kita ingatkan mereka bahasanya mereka adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, orang yang berharap kasih sayang Allah dan takut dengan azabnya, sehingga wanahnu ala khairin, dan kita berada dalam kebaikan dengan mendakwai dan mengajak orang yang qasara minhum, orang yang taksir, orang yang kurang di antara mereka, baik kemudian mereka al-muqassirun, ahlu taksir, orang-orang yang dia punya kekurangan-kekurangan tersebut merespon positif ajakan kita ataupun tidak merespon positif. Fahadal kalam, maka kalimat ini dan semacam itu, itulah yang akan membangkitkan semangat dan menguatkan tekad. Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala menyampaikan, ulu himmatil mar'i unwanu falahihi. Tingginya dan besarnya semangat seseorang itu adalah tanda keberuntungannya. Wasufulu himmatihi, dan rendahnya tekad dan semangatnya itu adalah tanda kalau dia adalah orang yang hirman, orang yang tidak mendapatkan kelebihan dan keutamaan. Maka orang yang beruntung, orang yang sukses adalah orang yang punya cita-cita setinggi langit dan dia berupaya untuk mewujudkannya. Adapun orang yang kemudian mahrum, orang yang tidak beruntung, orang yang celaka, orang yang mendapatkan hirman, orang yang namanya mahrum, orang yang tidak mendapatkan keberuntungan dan kebaikan, orang yang cita-citanya rendah. Dan di antara bentuk cita-cita rendah adalah orang yang cuma memikirkan dirinya sendiri. Yang penting saya bisa makan, bisa tidur nyenyak, punya anak, ya sudah. Maka itu cita-cita yang rendah dari seorang muslim, tidak punya keinginan untuk punya kontribusi, peran dalam memperjuangkan Islam. Walaupun tidak, dan tidak boleh tidak dalam kesempatan ini mengingatkan mereka-mereka yang membicarakan tentang kemuliaan Islam dan kebesaran Islam dan bahasanya kemenangan itu milik Islam. Akan tetapi ma'ahada kulihi, meskipun demikian, lam yuhariku sakinah, mereka tidak menggerakkan, mereka tidaklah tergerak sedikit pun fisabilil islah, untuk berupaya punya peran dalam melakukan perbaikan. Bahkan mereka jadikan perkataan di atas, mereka masukkan dalam bab mencari-cari pemakluman untuk diri mereka sendiri, dan bahasanya mereka adalah orang yang optimis dengan masa depan di tangan Islam, kemenangan Islam dan kaum muslimin. Ya, maka ada sebagian orang yang optimis Islam akan berjaya, kaum muslimin akan semakin berkualitas dan seterusnya, namun dia memilih untuk diam. Saya berperan dengan menjadi orang yang optimis saja, tanpa kemudian melakukan apa yang bisa dilakukan untuk berkontribusi dalam terwujudnya kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Wabikuli halin, maka kesimpulannya keadaan mereka ini, orang yang kedua yang optimis sekali namun cuma diam saja, dan orang yang sebelumnya telah disebutkan yaitu yang pesimis, adalah dua sisi yang bertolak belakang. Maka satu hal yang baik dalam bahasan ini, kita sebutkan perkataan yang berharga yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, wal yawma wa in kana al muslimuna musabina bidhifin syadidin wal a'da'i yatarabbasuna bihim dawa'ir hadhil halatu awjadat min bainihim unasan da'ifil iman da'ifil ra'yi wal quwwah yatasha'amuna anal amala fi rif'atil islam qad da'a wa anal muslimina ila dhahabin wa mihil itmihlalin wa laqad ghalatu fi hadha a'dama ghalatin فَإِنَّ هَذَا الدِّئْفَ عَارِدٌ لَهُ أَسْبَابٌ. Maka di zaman ini, meskipun kaum muslimin itu tertimpa kelemahan yang luar biasa, dan ada musuh-musuh yang menunggu-nunggu, ada wa'ir kesengsaraan kaum muslimin, kesusahan kaum muslimin, hadil halah kondisi ini menciptakan di tengah-tengah kaum muslimin sejumlah orang yang lemah iman, lemah pendapatnya dan kekuatannya, yang dia pesimis. Pesimisnya anal amal, bahasanya harapan tentang tingginya Islam adalah harapan yang doa sia-sia. Dan bahasanya kaum muslimin itu berjalan menuju dahabin, kehancuran, menuju hilang, wat mihlalin, dan menuju lenyap. Maka tentang orang yang pesimis semacam ini, komentar Sayyidina Sa'di rahimallahu ta'ala, sungguh mereka ini salah fihada dalam pesimisnya, a'dhamma ghalatin, dengan kesalahan yang paling besar. Karena kelemahan yang ada pada kaum muslimin pada saat ini adalah aridun, satu hal yang kasuistik, bukan itu keadaan asal kaum muslimin, namun dia adalah kasuistik, lahu sabab, lahu asbabun, yang memiliki sebab. Wabi sa'i, dengan upaya menghilangkan sebab-sebab tersebut, akan kembalilah sehatnya Islam sebagaimana dulu, dan akan kembali kuatnya Islam alladhi faqadaha, yang telah hilang mundu adyalin, sejak beberapa generasi lamanya. Dan tidaklah kaum muslimin lemah illa, kecuali karena mereka menyelisihi kitab Rabbnya dan sunnah nabinya, dan mereka berpaling dari hukum kauniyah. Hukum kauniyah yang Allah jadikan sebagai materi kehidupan berbagai macam bangsa, umat, dan naiknya derajat masing-masing umat. Maka jika mereka kaum muslimin mau kembali ila mahada, kepada apa yang telah disiapkan untuk mereka oleh agamanya, maka mereka tidak boleh tidak akan sampai pada tujuan itu semua, atau minimal sebagiannya. Wahadal madhabul mahin, dan cara pandang yang hina ini, yaitu pesimis dan malas, adalah cara pandang yang tidak dikenal oleh Islam dan tidak diridai oleh Islam. Bahkan Islam mengingatkan bahayanya cara pandang semacam ini sekeras-kerasnya. Dan Islam menjelaskan kepada manusia bahasanya kesuksesan itu adalah satu hal yang bisa diangankan. Dan bahasanya bersama kesulitan terdapat kemudahan. Dan bahasanya Allah Ta'ala berfirman, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Dan Islam menjelaskan bahasanya tidak ada yang lebih membahayakan. Ya, tidak ada yang lebih membahayakan kaum muslimin dibandingkan putus asa dan putus asa. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah mereka orang-orang yang pesimis dengan Tuhannya. Danlah mereka menyadari bahwasanya kaum muslimin adalah kelompok manusia, komunitas manusia yang paling dekat kepada kesuksesan yang hakiki. Yukabilu ha'ulai, kebalikan dari mereka-mereka yang pesimis. Ada sejumlah orang yang berangan-angan dengan angan-angan yang luar biasa. Wayakuluna walayaf'aluna. Mereka mengatakan Islam akan demikian-demikian, namun walayaf'aluna, mereka tidak ngapa-ngapain. Cuma optimis dan optimis. Maka Anda lihat mereka membicarakan tentang kemuliaan Islam, ketinggian Islam. Dan bahasanya akibat dampak akhir yang terpuji milik Islam. Dan bahasanya kembali kepada ajaran Islam dan petunjuk Islam adalah sebab satu-satunya untuk tingginya umat Islam dan tingginya umat Islam. Akan tetapi mereka tidaklah memberikan untuk agama mereka adna manfaatin, kontribusi apapun. Adna manfaatin, manfaat serendah-rendahnya. Mereka tidak memberikan kontribusi sama sekali. Baik kontribusi fisik, tenaga, kontribusi finansial. Wala yuqaddimuna, mereka juga tidak memberikan bantuan yang serius untuk mewujudkan apa yang mereka katakan. Fa innal aqwala la taqumu illa idza qaranatha al af'alu. Sehingga ucapan itu tidaklah bermutu kecuali jika bergandengan dengan perbuatan. Wa yatuba li ta'ifatin hum urratul muslimin. Maka sungguh beruntung sekelompok orang yang mereka adalah cahaya kaum muslimin, adalah harapan kaum muslimin. Mereka lah rijalu dunia wa din, mereka lah tokoh dunia dan agama. Mereka gandingkan antara ucapan dengan perbuatan. Mereka berjihad, berjuang dengan harta diri mereka dan dengan perkataan mereka. Demikian juga dengan membangkitkan kawan-kawan mereka. Dan mereka membersihkan diri dari cara pandang orang-orang yang pesimis. Demikian juga dari sikap orang yang pintar ngomong namun tidak berbuat. Maka mereka-mereka ini orang yang menggabungkan antara dua hal ini, orang yang punya optimis dan orang yang berusaha untuk punya kontribusi dalam perjuangan Islam dan kaum muslimin, itulah orang yang yunatu bihimul amal, kita menggantungkan harapan kepadanya. Dan sesungguhnya matalib al-aliyah, cita-cita yang tinggi akan bisa didapatkan dengan jerih payah mereka. Yang jerih payah mereka adalah jerih payah yang layak untuk mendapatkan apresiasi dan ucapan terima kasih. Dan akan terwujud dengan perbuatan-perbuatan mereka al-mabrurah yang isinya adalah penuh dengan kebaikan. Ya, maka poin penting yang bisa kita petik dari rambu yang keempat, hendaknya orang-orang yang para aktivis dakwah dan orang-orang yang menginginkan perbaikan di tengah-tengah umat ini adalah orang-orang yang optimis pada dirinya dan menebarkan optimis kepada kawan-kawan perjuangannya. Kawan-kawan perjuangannya, menyemangati kawan-kawan bahwasanya apa yang menjadi mimpi dan harapan itu akan terwujud. Dan di antara cara untuk mempertahankan optimis adalah tidak kemudian overdosis dalam membahas dan terlalu banyak dan terlalu sering membicarakan masalib, kekurangan-kekurangan yang ada. Dan kemudian sehingga orang itu pesimis, yang ini akan menimbulkan pesimis dengan kondisi masyarakat. Sudah masyarakat kita memang bobrok, masyarakat kita memang masyarakat koruptor, ya, dari yang paling akar rumput sampai ujung daun, ujung pohonnya, semuanya koruptor semua. Kalau tidak koruptor waktu, ya koruptor duit. Kalau ya ini terlalu banyak membicarakan hal ini akan menyebabkan orang pesimis, tidak akan kemudian semangat untuk mengambil peran. Namun katakan bahasanya, masih banyak orang baik di Indonesia, ya. Masih banyak orang yang, ya, orang baik itu masih banyak. Orang-orang yang cinta dengan kebaikan itu masih banyak. Ya, orang-orang yang tulus itu masih banyak. Ya, orang-orang yang semata-mata ingin berjuang, ingin berperan, ya, dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena rebutan kue kekuasaan dan yang lainnya, itu masih banyak. Maka harapan itu masih ada, ya. Harapan itu masih ada, dan masyarakat kita pada dasarnya adalah ahlul khair, orang-orang yang mudah untuk tersentuh dengan kebaikan, diajak dengan kebaikan, asalkan dengan cara yang tepat, dengan cara yang pas, demikian keadaannya. Maka apa yang ada, keburukan-keburukan yang ada, itu tidak kita tutupi, kita tidak tutup mata. Namun itu bukanlah satu hal yang mendominasi, satu hal yang menguasai seluruhnya, seperti itu tidak demikian. Masih banyak mutiara-mutiara indah yang tertutup oleh, boleh jadi lumpur-lumpur di kiri dan kanannya, namun mutiara-mutiara itu masih banyak. Sehingga harapan untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih berkualitas, lebih bertakwa, itu satu hal yang masih ada. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa radana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.